Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. InsyaAllah kita akan menyampaikan tentang bagaimana Nabi SAW menggembalakan kambing. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali pernah menggembalakan kambing. Qalu wa anta ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, para sahabat muda, mereka mungkin tidak mengetahui bagaimana masa kecilnya nabi. Maka waktu Nabi mengatakan semua Nabi, tidak ada seorang Nabi pun kecuali menggembalakan kambing, mereka bertanya, Anta ya Rasulullah, kau juga menggembalakan kambing wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, Naam, iya saya menggembalakan kambing. Kuntu ar'aha ala qararit di ahli Makkah. Saya dulu mengembalikan kambing-kambingnya orang Makkah untuk dapat upah dari mereka. Qararit itu upah pecahan dinar. Di antaranya kata para ulama, Nabi SAW tidak punya kambing. Kambingnya orang, dia yang apa? Ngerawat. Supaya dapat upah, dan upah tadi untuk membantu pamannya. Pamannya siapa? Abu Talib. Karena Abu Talib miskin. Dia orang terpandang, namun dia miskin secara ekonomi, secara keuangan, secara mal, harta dia miskin. Maka Nabi SAW sayang kepada pamannya, maka dia pun bekerja sebagai penggembala kambing untuk membantu pamannya. Dalam hadis yang lain, tadi dari hadis Abu Hurairah, sekarang dari hadis Jabir, Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, kunna ma'an Nabi SAW bimarri zahran, wa nahnu najni al-kibas. Kata Jabir bin Abdullah, suatu hari kami bersama Nabi SAW, suatu tempat namanya Marruz Zahran, dan kami sedang mengambil kibas. Kibas itu adalah kayu siwak, untuk bersiwak. Mereka sedang mengambil-ambil kayu tersebut, dipotong. Faqala Nabi SAW, alaikum bil aswad minhu, cari yang kayunya batangnya hitam. Maka para sahabat heran. Para sahabat tahu Nabi di kota, apalagi Jabir, sahabat muda. Mereka tidak mengenal Nabi, kecuali Nabi sudah menjadi seorang Nabi tinggal di kota. Ternyata waktu nyari-nyari kayu siwak, Nabi bilang, pilih yang warna ini, warna itu. Loh, berarti Nabi tahu tentang siwak, tentang perkebunan, tentang pedesaan. Maka fakulna ya Rasulullah, kami bertanya, wahai Rasulullah, ka'annaka ra'aital ghanam. Seakan-akan kau pernah mengembala kambing, kau tahu tentang mana siwak yang bagus, mana siwak yang tidak bagus. Maka Nabi mengatakan, na'am, iya saya pernah mengembalakan kambing. Wahal min nabiyin illa waqad ra'aha. Bukankah setiap Nabi pasti pernah mengembalakan kambing? Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dalil bahwasanya seluruh Nabi mengembalakan kambing. Sampai subhanallah, Nabi yang hidup dalam keadaan mewah, ditakdirkan oleh Allah, diatur oleh Allah untuk gembala kambing. Contohnya Nabi Musa AS. Nabi Musa AS dirawat di istana Fir'aun. Nabi Musa, semasa kecilnya siapa yang rawat? Ibunya di istana Fir'aun, hidup dalam kemewahan. Sekelas Nabi Musa AS yang dianggap anak oleh Fir'aun, mana mungkin gembala kambing? Namun Allah atur bagaimana Nabi Musa gembala kambing. Akhirnya Nabi Musa membunuh seorang dari Mesir, akhirnya dikejar-kejar oleh Fir'aun, maka dia pun lari ke negeri Madian, akhirnya ketemu dengan seorang laki di sana, dinikahkan sama seorang putrinya, disuruh maharnya gembala kambing 8 tahun. Akhirnya diatur oleh Allah supaya Nabi Musa meskipun hidupnya di tempat yang mewah, toh ujung-ujungnya harus gembala apa? Kambing. Seluruh Nabi pasti gembala kambing. Nabi Sulaiman, Nabi Daud yang pernah menjadi raja luar biasa juga pernah menggembala kambing. Hanya saja tidak sampai ceritanya kepada kita. Yang sampai kepada kita kisahnya Nabi Musa. Orang berpikir bagaimana Nabi Musa yang hidup dalam keadaan mewah kok bisa gembala kambing? Allah yang atur. Akhirnya dia pun gembala kambing sebagai mahar untuk istrinya bekerja 8 tahun atau 10 tahun. Apa hikmahnya seorang menggembalakan kambing? Kenapa Allah menjadikan para anbiya seluruhnya tanpa terkecuali? Kata para ulama banyak hikmah di antara kenapa para nabi terutama sebelum menjadi nabi atau sebelum memegang kekuasaan, sebelum mengatur, mereka ditakdirkan oleh Allah untuk menggembala kambing. Di antara hikmahnya untuk mengajarkan tawadhu seorang penggembala apa yang mau dia sombongkan, terutama gembala kambing. Apa yang mau dia sombongkan? Oleh karenanya di antara hikmah kenapa para anbiya mereka menggembalakan kambing agar mereka tawadhu. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam waktu ingin diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata, "Wa matilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Tongkat ini mau disiapkan oleh Allah jadi mukjizat. Qala hiya asaya atawakku alaiha wa ahushu biha ala gonami. Ini tongkatku aku untuk berjalan dengan tongkatku. Untuk mencari rumput-rumput buat apa? Buat kambing-kambingku. Dari Musa mengembalakan kambing. Dan Nabi SAW Tatkala ditanya oleh para sahabat, kau pernah gembala kambing wahai Rasulullah? Rasulullah SAW tidak malu mengatakan iya. Tidak sebagaimana sebagian orang yang lupa dengan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dulunya miskin, waktu ditanya, oh saya dulu enggak seperti itu. Padahal dia dulu miskin. Dia dulu mungkin kerjanya setengah mati. Harusnya seorang ingat nikmat Allah. Saya dulu seperti itu, sekarang Allah beri nikmat kepada saya. Sebagian orang angkuh. Kalau dikatakan kau pernah tinggal di desa, kau pernah begini, kau pernah begini. Oh enggak pernah, saya enggak pernah gitu. Ah, itu pekerjaan menjijikkan misalnya. Ini pekerjaan rendahan. Dia malu. Nabi SAW tidak. Kau pernah gembala kambing? Kata Nabi, iya. Saya dulu gembala kambing, bahkan saya kerja ngurusi kambing-kambing orang untuk dapat upah. Bukan kambing milik pribadi, bukan. Kambing orang untuk diurus oleh Nabi SAW. Ini diantara hikmah menggembalakan kambing. Di antara hikmah menggembalakan kambing, perhatian terhadap hewan yang makhluk yang lemah. Kambing itu lemah. Dia tidak bisa melawan, tidak seperti onta. Onta kalau ngamuk, tuannya bisa dibunuh. Dan banyak kejadian tuannya dibunuh oleh onta. Onta disakiti, dia dendam. Kapan ada kesempatan dia bunuh? Dan betapa banyak saya sering dengar ada berita-berita orang terbunuh oleh onta. Dia emosi, dia bisa bunuh. Kuda pun bisa menendang tuannya. Kuda pun bisa menjatuhkan tuannya kalau dia emosi. Tapi kambing apa yang dia mau lakukan? Kambing hewan lemah. Maka Allah memilihkan Nabi untuk menggembala apa? Kambing. Untuk perhatian terhadap hewan-hewan yang lemah. Kemudian di antara hikmah kata para ulama, kambing bermacam-macam modelnya. Kambing itu bermacam-macam. Ada kambing yang nakal, yang mungkin suka nandukin kambing yang tidak bertanduk. Ada kambing yang kuat, yang bisa sehobinya naik-naik bukit. Ini repot kan diurus. Ada kambing yang lewat lembah enggak mampu. Ada kambing yang kuat, ada kambing yang lemah, ada kambing yang cacat. Maka Nabi tatkala memelihara kambing, berbagai macam model kambing ini penting. Karena dia akan berdakwah menghadapi berbagai macam model manusia. Ada orang yang sombong, ada. Ada yang angkuh, ada yang hina, ada yang rendah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang nasabnya tinggi, ada yang nasabnya rendah. Berbagai macam model manusia. Oleh karenanya Nabi dilatih, di antara hikmahnya kata para ulama, untuk mengatur kambing bermodel-model tadi sehingga dia punya malakah, punya kemampuan untuk mengatur kambing-kambing tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Juga di antara faedah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sudah mandiri. Dia tidak bergantung kepada orang lain. Di antara yang melemahkan dakwah tatkala seorang dai bergantung kepada orang lain. Kalau tidak ada orang tersebut, tidak ada dana dari orang tersebut, dia tidak berdakwah. Ini di antara yang melemahkan dakwah. Seorang ada orang bantu alhamdulillah. Seorang dai aib untuk minta-minta, apalagi pasang tarif memalukan. Ini pekerjaan memalukan. Berdakwah terus kemudian pasang tarif. Ini memalukan, menjijikkan pekerjaan seperti ini. Tetapi kalau ada orang kasih hadiah, terima, enggak jadi masalah. Kalau orang kasih hadiah, Rasulullah SAW terima hadiah. Tetapi menjadikan bahwasanya memasang tarif kemudian kalau tidak ada duit maka dia tidak berdakwah, maka ini melemahkan dakwah. Oleh karena Nabi SAW sejak kecil diajar mandiri oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia bekerja dan sejak kecil sudah diajar membantu orang lain. Sejak kecil bantu pamannya, iya atau tidak? Sejak kecil Nabi sudah bantu pamannya. Oleh karenanya tatkala Nabi SAW, dan Nabi masyhur sifat beliau suka membantu orang lain. Tatkala Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, Nabi ketakutan. Datang kepada Khadijah dan mengatakan, ini khasyitu ala nafsi, dalam Sahih Bukhari. Saya khawatir suatu menimpa diriku. Kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kallafallahi abshir. Sekali-sekali tidak, demi Allah gembiralah wahai suamiku. Innaka latasilur rahim, engkau seorang yang suka bersilaturahmi. Ini Nabi sebelum menjadi Nabi sudah demikian sifatnya. Wa tasduqul hadis, engkau senantiasa jujur. Wa tahmilul kalla, wa taksibul ma'dum, wa taqrid dhaif, wa tu'inu ala nawabil haq. Engkau senantiasa menjamu tamu, engkau senantiasa membantu orang yang tidak bisa mandiri, bahkan kau cari uang untuk berikan kepada orang yang tidak mampu, bahkan kau suka membantu orang yang terkena musibah. Biasakan diri kita untuk tidak bergantung kepada orang lain. Di antara puncak kebahagiaan seorang tidak bergantung kepada makhluk apapun. Kita mengambil sebab, iya kita kerja sama orang, ini bos kita. Sebab kalau mau dapat gaji ya, tapi kita jangan bergantung sama dia. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang menggantungkan hatinya kepada manusia, berharap kepada manusia, suatu saat dia akan kecewa dan akan hilang kebahagiaannya. Beda kalau orang menggantungkan hatinya kepada Allah, maka dia akan senantiasa bahagia. Demikian saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.